Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al mu'allif Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala niyabatul alif 'ani fathah. Yang pernah lewat tanda pertama dari tanda nasab dan adalah tanda asli yaitu fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada tiga tempat, pada isim mufrad, pada jamak taksir, pada fi'il mudhari idza dakhala 'anhi nasib wa lam yattasim bi akhirin syai. Sekarang tanda yang kedua pengganti dari fathah, tanda fara'i, alif. Qalu amma al-alif takunu 'alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah. Adapun alif menjadi tanda bagi nasab pada asma'ul khamsah. Apa saja asma'ul khamsah ini? Ndak. Ndak. Syarat-syaratnya apa saja? Mufrad. Zik. Dari apa? Syarat syarat asmaul khamsa. Apa lagi? Nah, itu hanya ke selain yang mutakallim. Apalagi ini syarat yang musyarak untuk semuanya. Empat tadi. Syarat khusus untuk sebagian apa? Itu juga yang ada. Syarat yang lainnya apa? Syarat yang khusus untuk sebagiannya. Kepamun di nah, buka kamu di rangka mimnya. Kemudian itu mari itu harus bermakna sahih dan dan diidafatkan kepada isim jins. Nah, itu ghairi wasfin, ghairi mushtab. Itu isim-isim jamid. Dan masdar dan yang lainnya. Nah, ini syarat-syarat asmaul khamsah ini. Alif menjadi tanda bagi nasab pada asmaul khamsah. Nah, contohnya ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Penjelasannya wa aqul qad 'arafta fi ma sabaqa. Kamu telah ketahui pada penjelasan yang telah lewat al asmaul khamsah. Al asmaul khamsah. Wa syarta i'rabiha dan juga syarat-syarat i'rabnya yang telah lewat, telah kamu ketahui. Bil wawi raf'an wal alifi nasban wal ya'i jarran. Syarat i'rab marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, yang telah lewat syarat-syaratnya. Wal'an dan sekarang nukhbiruka, kami beritakan kepadamu bi anna al-'alamata dalata 'ala anna ihda hadhihi al-kalimati mansubah. Bahwasanya tanda yang menunjukkan salah satu dari kalimat-kalimat ini, lima isim ini, mansub wujudul alif di akhirnya. Dalam keadaan mansub tandanya adalah adanya alif di akhirnya. Jelas asmaul khamsah jika diakhiri dengan alif berarti dia dalam keadaan mansub. Abaka, khaka, hamaka, haka, dha, malim. Menunjukkan kalimat tersebut mansub. Nah, mansub apakah sebagai maf'ul bih, sebagai khabar inna akhawatiha, isim, nah, khabar kana akhawatiha atau isim inna wa akhawatiha atau mansub yang lainnya. Atau mansubat yang lainnya. Nah, contohnya ihtarim abaka. Ihtarim mana syahidnya hendak? Ini syahid nal misal abaka. Kenapa abaka? Ada apa dengan abaka? Hah? Terus dan masabnya dengan fathah atau kasrah itu? Alif. Alif 6 di anam minal. Nah, syahidnya adalah abaka mansub dan nasabnya alif. Karena dia termasuk dari asmaul khamsah. Unsur akhaka syahidnya mana? Mansub. Dari segi mana syahidnya? Di nasabul alif. Anam minal asmaul khamsah. Wazuni hamatina. Mana syahidnya? Dari segi mana syahidnya? Sama dengan sebelumnya. Apa? Mansub. Sebagai fa'il tanda nasabnya alif. Karena dia termasuk dari al-asma'ul khamsah. Mana yang asma'ul khamsah itu? Zuri hamaki. Hamaki. Hamaki. Kinya atau hamanya? Yang asma'ul khamsah. Hamuka. Apa? Kafnya itu yang asma'ul khamsah. Atau hamanya? Hamanya. Atau dua-duanya asmaul khamsah? Hamuka, lafad hamuka, hamaka. Atau hamuki, hamaki. Yang mana yang asmaul khamsah? Nah, yang asmaul khamsahnya nama hama. Demengkaf, demir. Demir mut asim. Wanadzifaka. Ana syahidnya min haid dari segi mana dia di pada sebelum mudhof ilaih. Jadi kalau isim mudhof ilaih mansub min alif nah dia ana minal ismail khamsah wala tahtarim dal malihi wala tahtarim dal mali li malihi. Syahidnya dal ma'li min haith dia sebagai kulih tanda maksudnya alif di anna minal asma'il minal asma' atau minal afa'al minal asma'il khamsah karena ada asma'il khamsah ada afa'al khamsah yang mana ini asma'il khamsah nah. Kemudian kata beliau, fakul min abaka wa akhaka wa hamaki wa faka wa dhal mal. Maka setiap lafad dari contoh yang di atas, baik lafad abaka, akhaka, hamaki, faka, dhal mal. Fi hadhihi al-amthila pada contoh-contoh ini, wa nahwiha dan yang semisalnya, mansub semuanya, mansub. Li'anna waqa'a fiha maf'ulan bih, karena dia terjatuh, terletak pada contoh tersebut, sebagai maf'ul bih, nah posisinya, dudukannya pada contoh tersebut dia sebagai maf'ul bih, objek yang dikenai pekerjaan. Wa alamatun nasbihi dan tanda nasbnya adalah al-alif. Niyabatan 'an fathah sebagai pengganti fathah. Karena berikan pengganti fathah hendak bukan pengganti ya, pengganti harfun nun. Tanda nasbnya ada 5. Nah, dibilang pengganti fathah. Alif pengganti fathah bukan alif pengganti ya. Tanah nasab kan ada ya juga. Khususnya. Apa? Apa? Alif cocoknya di fathah. Huruf mat. Kalau kasroh berarti ya. Ada tanda nasab juga kasroh. Ada pengganti dari ya, kasroh cocoknya dengan ya. Di antara nasab kan ada ya, ada di antara nasab kan ada kasrah juga. Ada jam anak besar nih. Berarti kasrah pengganti dari ya. Hah. Karena kasrah jadinya dengan ya. Domah jadinya dengan wau. Fathah jadinya dengan alif. Kasrah jadinya dengan ya. Demikian هكذا. Dak, tahu dibilang niabatan anil fathah bukan niabatan anil alif atau anil ya anil. Karena fathah alamat asli mas. Nah, maksan. Karena fathah tanda asli. Dikatakan pengganti fathah karena fathah tanda asli nasab. Nah, yang lainnya semuanya adalah pengganti dari fathah enam cabang. Nawaib pengganti. Naik. Wa alamat nasbihi al-alif niyabatan an fathah sebagai pengganti fathah. Karena tanda asli nasab adalah fathah. Wa kullu minha mudhaf, dan masing-masing dari lafal-lafal ini pada contoh di atas semuanya mudhaf. Wa ma ba'da min setelahnya min al-kaf. Ini kafnya wal mal mal mudhafun ila sebagai mudhaf ilaih. Ini disebutnya apa? Minal kaf. Dibacanya dengan apa? Nama hurufnya. Karena ka, abaka, dia hanya tersusun dari satu huruf. Nah, kalau kalimat hanya tersusun dari satu huruf, cara membacanya dibaca nama hurufnya, bukan dibaca dengan harokatnya. Adapun tersusun dari dua huruf atau lebih, baru dibaca sesuai dengan harokatnya. Saya fi, ala, lam, an, dibaca sesuai dengan harokat dengan sesuai dua atau lebih. Adapun kalau hanya tersusun dari satu huruf, dibaca nama hurufnya. Misalnya alba, alam, alkaf, alha dan seterusnya. Walaysa al-alifi mawdi'un tanubu fi 'an al-fathah siwa hadzal mawdi'. Siwa hadzal mawdi'. Dan alif tidak memiliki tempat menggantikan fathah kecuali hanya pada tempat ini. Satu tempat. Alif menjadikan dabai nasab hanya pada satu tempat, pada asmaul khamsah. Kemudian tanda yang berikutnya yang ketiga, tanda nasab. Sampai di sini sudah jelas? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Niabatul kasra anil fathah, tanda yang ketiga, kasra menggantikan fathah. Qalu amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah menjadikan dan bagi nasab pada jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Dak. Hah? Dalam alat lain? Mazi datain. Mazidatan, mazidatan. Alif wan nun, au ya wan nun. Apa lanjutannya? Sa'anun ni tajri an hadhi ziyadah wa afi mithl alaih. Seperti itu. Sudah benar. Nak. Madalla ala jam'iyati ziyadati alif wa ta'i fi. Nah, maksud alif wa ta. Madalla ala jam'iyah ziyadati alif wa ta fi akhirih. Atau ungkapan yang lainnya, majmi'a bi alifin wa ta mazidatain. Majmi'a bi alifin wa ta mazidatain. Ini jamak muannats salim. Penjelasannya kata beliau, wa aqul katakan qad arafa fi ma sabaqa jam'an muannats salim, telah lewat. Telah kamu ketahui pada penjelasan telah lewat pengertian dari jamak muannats salim. Madal al jami'ah jam'iyah bi ziyadat alif wa ta fi akhirih. Wal an sekarang nukhbiruka, kami beritahu kepadamu, annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam'. Memungkinkan bagimu untuk menjadikan tanda dalil atas mansubnya jamak ini dalam keadaan mansub jamak muannats salim. Biwujudil kasrah, dengan adanya kasrah di akhirnya. Kamu bisa menjadikan sebagai tanda jamak ini dalam keadaan mansub ketika ada kasrah di akhirnya. kalau harokat terakhirnya kasrah berarti dia mansub. Karena keadaan isim tidak lepas dari tiga. Marfu, mansub atau majrur. Marfu, mansub atau majrur. Ketika ada di akhirnya adalah kasrah, jama muannats salim di akhirnya kasrah, berarti dia adalah dalam keadaan mansub. Bisa mansub, bisa juga apa? Majrur, tergantung siapnya. Karena jama muannats salim pada nasab dan tanda jirnya sama-sama kasrah. Wadhalika, yang demikian contohnya nahwu qaulika innal fatayatil muhadzabati yudriknal majida. Sesungguhnya pemudi-pemudi yang bagus ridik, nah bagus akhlaknya muhadzabat, mereka mendapatkan kemuliaan. Mana syahidnya indak? Ana syahid minal mithal. Surat ayat. Oh, indak. Al-Fataya Ti atau Ta? Ti, kenapa? Ada apa dengan Al-Fataya Ti? Hah? Hmm? Dari segi mana anda bilang itu sebagai syahid? Dalam bahasan kita sekarang apa? Jamuan salim. Iya, kenapa jamuan salim? Hah? Ada apa dengan jamuan salim? Mansub dan nasabnya dengan kas kasrana. Al-Fatayati al-Muhadzabat ada dua jenis syahidnya. Al-Fatayati dengan al-Muhadzabati. Keduanya mansub dan nasabnya dengan kasrah. Innahuma minal jam'il mu'annath salim. Min jam'il mu'annath salim. Termasuk dari jama' mu'annath salim. Fukul minal fatayati wal muhadzabat. Maka setiap dari lafad al-fatayat dan al-muhadzabat. Muhadzabat, dua lafad ini, dua kalimat ini. Jama' mu'annath salim adalah jama' mu'annath salim. Wahuma mansuban, keduanya dinasab. Likaunil awwali isman, karena yang pertama adalah isim. Isman. Kenapa di sini di fathah isman? Karena bukan ismun atau ismin. Khabar. Nah, maksudnya khabar. Kan. Likaunil awwali isimnya mana? Mana isimnya? Awwali di kasrah. Wow, kayaknya. Wow. Oh, sebagai isimnya. Oh, jemaah. Oh, apa? Ndak, mana isimnya? Mana isimnya? Kaun? Inna sama kana, pekerjaannya beda. Kun. Mana isimnya? Mana? Ndak. Mana isimnya? Isman atau khabarnya? Berarti kalau khabar ada isimnya kan? Sebelum khabar kan isim dulu. Isim dan khabar. Tada khabar. Apa? Jumlah sih. Jumlah yang mana? Jumlah ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini jumlah yang mana? Ndak. Mana isimnya? Ndak. Mana isimnya? Nak. Nak. Kembali kita lagi sebelum. Nah. Di asalnya yang isimnya itu apa? Al-awwal. Asalnya. Tapi di sini diidhofahkan ke isim. Jadi isimnya jadi apa? Majrur. Jadi dari segi mana dia sebagai isimnya. Adapun bacanya dia dikasih sebagai mudhofun ilaih. Ini diidhofahkan ke isimnya. Di kaun kan masdar ya. Dia masih beramal seperti amalnya fi'il. Karena ya kunu itu tetap bisa menasabkan tadak dan merofakkan khabar. Nah, tapi di sini dia diidhofahkan ke isimnya. Yang biasanya isimnya marfu, di sini jadi apa? Majrur, dia sebagai mudhari ilaih. Dari segi mana dia sebagai isim kaun? Dan isman sebagai khabarnya. Nah, likaunil awwali isman bi anna bi inna. Karena yang pertama dia mansub sebagai isim inna. Wa likaunil tsani na'tanil mansub, karena yang kedua sebagai na'at bagi mansub. Na'at mengikuti i'rab man'udnya. Man'ud. Mansub dia ikut juga mansub. Nah, mengikuti matbu'nya. Wa alamat nasbihi man kasra niyabatan an fadan, dan tanda nasab keduanya adalah kasrah sebagai pengganti fathah. Nah, kasrah pengganti fathah, bukan pengganti ya ya. Apa saat kasrah pengganti dari fathah, walaupun yang dicatatkan kasrah adalah ya. Karena fathah yang tanda asli, maka tanda asli nasab. Wa laysa al-kasrati mawdi'un, dan kasrah tidak memiliki tempat tanubu fi 'anil fath yang menggantikan fathah siwa hadal mawdi', kecuali tempat ini, satu tempat ini. Nah, jadi kasrah ini tanda bagi nasab hanya pada satu tempat, di mana pada jamak muannats sabit. Tamrinat latihan ijma'il mufradatil atiyah ma'a jama' muannats sabit. Jama'lah isim mufrad yang akan datang menjadi jamak muannats salim dan al-aqilah. Gampang, tinggal ditambahkan alif dan ta. Nah, al-aqilatu Fatimatu. Nah, Sa'da. Sudah apa? Awas, Sa'da. Sudah itu. Sudah itu. Sudaya itu. Alifnya jadi ya. Ya. Kata tun jadi apa? Katanya. Alifnya di rumah jadi ya. Sudaya. Apa sih? Nama orang sih. Kalau asal mananya dari Saida bahagia. Saat. Al-mudarrisah. Nah. Allahatu. Ndak. Al-muhaddimatu. Hah? Allahatu. Oh, beda. Apa di anu? Al-muhaddimatu. Ah, al-muhaddibat. Al-muhaddibat. Nah. Al-hammamu. Al-hammamatu. Hammamatu. Dikra. mudroyati. Ya, hammam. Hammam. WC, hammamatu. Hammam WC. Astagfirullah. Yang dijama-jama muannats salim tidak selamanya lah mufradnya muannats. Ada yang mufradnya mudzakkar. Hammam mufradnya apa? Mudzakkar. Dijama juga jama muannats salim. Makanya yang lebih tepat nah, pengertian tadi madal al jam'inya ziyadah alif wa ta fi akhir atau majmu' bi alif wa ta mazidatain. Adapun pengertian lain madal al aktsar min ithnatain bi ziyadati alif wa ta fi akhir ithnatain di khusus dua lebih dari dua muannats. Padahal ada yang lebih dari dua mudzakkar. Yang mengikuti jamak muannats salim. Ya hammamun hammamatun. Yang berikutnya apa tadi? Tadi ma'dal al-jam'iyya izadat alif wa ta'fi akhirih atau ma'jum'i bi alif wa ta'fi akhir ma'jum'i'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Nah, kebanyakannya apa dari mu'annath, mufradnya mu'annath kebanyakannya. Ada beberapa lafad mufradnya mudzakkar ikut jama'i. Nah, biasanya kaidah-kaidah itu dibuat apa? Alal aghlabiyah. Nah, rata-rata kebanyakannya kaidah-kaidah dibuat alal aghlabiyah, kebanyakannya mayoritas. Terkadang ada beberapa individu yang keluar dari kaidah. Misalnya kadang juga dalam masalah akidah, masalah hukum-hukum gitu, ada yang misalnya, orang kafir tidak ada yang bermanfaat bagi syafaat. Ada yang dikecualikan bahwa Abu Thalib bermanfaat bagi syafaat, diringankan. Menyembelih sebelum salat Idul Adha apa? Kurbannya tidak sah. Ada yang dikecualikan yang sah apa? Ini sudah terjadi zaman Rasulullah. Iya, sahabat Rasulullah. Kecuali dia. Sahabat itu. Disuruh kan tidak sah? Apa? Tidak disuruh kan. Dhahi bi an walan tajzi an ahdin ba'da. Boleh kamu berkorban dengannya dan tidak sah. Untuk seorang pun setelah sudah kamu aja sah namanya tidak sah. Siapa nama sahabatnya? Ada di Sahih Bukhari. Ber, jangan demi cek. Lupa nama. Sahih Bukhari. Ada Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ada sama. Masalah apa? Pamannya Anas bin Malik. Karena sahabat tersebut dia menyembeli unta, menyembeli kambingnya sebelum sholat karena dia ingin membagi keluarganya, membagi sedekah tangganya. Kemudian punya kambing yang lainnya yang belum cukup umurnya. Dia tanya apakah sah ya? Sah. Sembelih tangan dan tidak sah untuk selainnya. Khusus untuk kamu. Walaupun belum cukup umur, sah bagimu. Selain kamu tidak sah. Kemudian latihan berikutnya doa pun lawah ibu menjumpa ni fil atiyah fil jumlah tu nafidah. Bisa tak ni aku nafir mau di emas bin wabi lebih syakat. Katakan setiap satu dari jemaah muannats yang akan datang pada jumlah nafidah buat dalam jumlah nafidah dengan syarat dia di tempat nasab dalam keadaan mansub. Apakah sebagai maf'ul bih, sebagai khabar kana akhwatiha, sebagai isim inna akhwatiha, sebagai hal tamyiz dan seterusnya dari mansubat dan berikan harakat wajib bisyak terjelas berikan harakat wajibul manzil Yang ketiga, al-kalimat al-ati al-musannayat farudda kullu wahidin farudda kullu wahidin minha ila mufradih thumma ijma' hadha al-mufrad ja'a mu'annatan salimah wasta'mil kullu wahidin minha fi jumlatin fidah. Kalimat-kalimat yang berikutnya adalah ya, kalimat musanna. Kembalikan masing-masing dari kalimat tersebut ke mufrad, kemudian jamak, kemudian gunakan dalam jumlah fidah. Ini sebutkan mufradnya, sebutkan jamaknya, kemudian apa? Buat dalam jumlah fidah. Ini kalimat ibu ini, az-zainabani. Oh, ini jangan diurus. Nah, ini bawahnya. Al-Hablayani. Maksudnya musananya dimana? Cari mufradnya. Mufradnya apa? Jamaknya apa? Ini buat jumlah fidah jamaknya. Jamaknya dibuat jumlah fidah? Nah, jamanan salim. Oh. Kira semuanya. Nah, ada yang belum jelas sampai di sini? Kalau ada kalimat belum jelas, nah bisa dilihat di kamus ya. Kalau belum jelas juga bisa ditanyakan. Yang sangat penting bagi thalibul ilmi memiliki mu'jam kamus. Paling tidaknya punya apa? Kamus yang ringkas Mahmud Yunus atau bisa Munawir, bagus Munawir. Sudah paham kamus Arab, bisa kamus Arab Muhit. Minimal mu'jam mukanya semua. Apa Almani? Kamus Almani. Semenasihat Ibnu Salah dalam mukaddimah ilmu hadis. Kullama mar'a lahu mushkil atau kalam yang mushkilan bahasa anha wa ud'a fi qalbi fa inna yajitun anha bidzalika ilman katsiran fi nafsi. Maka maqal setiap melewati lafaz yang mushkil, kalimat mushkil setiap ketika baca kitab, membaca kalimat dalam sebuah kitab tidak tahu maknanya, belum enggak jelas apa maksudnya. Tapi sebatasnya bagi tolong mencari maknanya. Maksudnya apa? Jangan dibiarkan tidak paham. Cari setelah dapat dipahami, dihafalkan. Dengan demikian kata beliau akan terkumpul pada di ilmu yang banyak dengan cara yang mudah. Ketika lewat dia tidak paham, dicari yang paham. Biasanya berulang lagi itu. Berulang lagi sudah pahamnya semakin lengket, semakin kuat. Berulang lagi semakin kuat. Kalau lewat enggak tahu artinya, dilewati aja. Lewat lagi enggak tahu artinya. Ya enggak paham-paham terus. Nah. Ada PR sebenarnya dikumpul kalau ada? Selesai yang kedua. Enggak ada, enggak ada PR-nya. Ada. Ada pertama yang selesai yang kedua yang saya tidak ada. Ada. Ada yang bawa pena merah? Apa ada bawa? Yang biru? Tidak ada. Tidak ada. Ada pena hitam. Sudah selesai yang kedua. Sampai lama.